Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله جميعا dalam pertemuan yang lalu telah kita jelaskan macam-macam tauhid adapun makna tauhid secara umum adalah Ifradullah fi uluhiyyatihi wa rububiyyatihi wal asma wa sifat. Yani mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa? Rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma wa sifatnya. Ini tauhid secara umum. Kemudian dirinci satu persatu apa itu tauhidul uluhiyah? Apa itu tauhidur rububiyah? Apa itu tauhid al-asma wa sifat? Tauhidur rububiyah yaitu apa? Ifradullah bi af'al. Af'alnya siapa? Ifradullah bi af'al. Af'alnya siapa? Rububiyah bi af'alihi. Ifradullah bi af'alihi. Itu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala al-khalq wa tadbir wal mulk, baik itu penciptaan, penguasaan dan pengaturan, itu semuanya kita yakini Allah Subhanahu wa taala yang melakukan semuanya. Yaitu perbuatan-perbuatannya. Ini tauhidur rububiyah. Tauhidul uluhiyah apa? Ifradullah bi af'alnya siapa? Af'al ibad. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan hamba. Perbuatan hamba berupa apa? Berupa ibadah. Ya, ibadah perbuatan ini tidaklah kita tujukan kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid al-uluhiyah. Adapun tauhidul asma wa sifat apa? Menetapkan bagi Allah taala nama dan sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Kitab was Sunnah dan Rasulnya dalam As-Sunnah tanpa mentahrifnya, tanpa menolaknya, tanpa menyelewengkannya kepada makna yang lainnya dan tanpa menanyakan bagaimana kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu tauhid al-asma was sifat. Nah, setelah kita selesai penyebutan dari tauhidul asma tauhid dengan tiga macam-macamnya, kemudian bab yang berikutnya adalah diddut tauhid asyirk. Lawan dari tauhid adalah asyirk. Wahia salah satu anwa' wahia yaitu tauhid salah satu yaitu asyirik salah satu asya atau salah satu anwa' tiga macam syirkun akbar wa syirkun asgar wa syirkun khafi. Kebalikan dari tauhid adalah syirik, dan syirik ini ada tiga: syirk akbar, ashar dan syirkun khafi. Lah ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, nah di sini Syekh rahimahullah mengatakan diddut tauhid. lawan dari at-tauhid, disertai dengan alif wal lam. At-tauhid disertai dengan alif wal lam, yang mana alif wal lam di sini menunjukkan al-umum, tauhid secara umum. Apa itu tauhid secara umum? Yaitu tauhidur rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kebalikan dari tauhid dengan macam-macamnya itu adalah asyirik, adalah kesyirikan, baik itu dalam hal rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Wa hiya thalathatu anwa', dan syirik itu ada tiga macam. Syirkun akbar, wa syirkun asghar, wa syirkun khafi. Lah, ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, syirkun akbar, apa itu syirkun akbar? Syirkun akbar itu adalah sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirkun akbar. Dan contohnya adalah doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala kepada para aulia, atau istighatsah terhadap mereka, bernazar kepada mereka, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan sebagainya dari macam-macam kesyirikan yang akbar. Dan demikian juga masuk dalam kesyirikan yang akbar dan masuk dalam kekufuran, yakni menentang apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya az-zina, ini jelas haram. Minum khamar, ini jelas haram. Atau yang selain dari itu semuanya, dari perkara-perkara yang haram, yang jelas ma'lum minad-din bid-darurah, yang dikenali, yang diketahui, yang diketahui oleh banyak kaum muslimin, bahkan awam mereka, yang mau tidak mau seseorang pasti tahu bahwa khamar itu haram, zina itu haram, berjudi itu haram, riba itu haram. Lah, kemudian ada mengatakan bagi saya halal semuanya. Nah, dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah kekufuran yang akbar. Ini masuk dalam hukum syirkun akbar, karena dia mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, demikian juga masuk dalam syirkun akbar, yakni mengingkari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang sudah maklum, perkara-perkara yang banyak diketahui, yang dikenali bahkan orang awam sekalipun dari kaum muslimin. Kemudian ditentang, misalnya salat enggak wajib. Ada apa enggak? Ada yang mengatakan bahwa orang yang sudah sampai derajat ma'rifat tidak wajib untuk menjalankan sholat. Maka ini adalah keyakinan batil, kekafiran. Ya. Atau zakat tidak wajib, puasa tidak wajib, haji tidak wajib, dan sebagainya. Ini adalah kufrun akbar atau syirkun akbar, dikarenakan di dalamnya terdapat pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, syirkun akbar, lah ini dikatakan akbar karena dia adalah larangan yang paling besar dan dosa yang paling besar. secara mutlak dengan dalil dari Alkitab wa Sunnah dan ijma' para ulama yang rinciannya telah kita sebutkan tadi. Adapun syirkun asghar itu adalah apa-apa yang disebutkan dari Alkitab wa Sunnah, yakni apa saja yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kesyirikan. Akan tetapi tidak mengakibatkan pelakunya keluar dari agama Islam. Tidak menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Walaupun ini juga kabair, syirkun akbar, demikian juga syirkun asghar, ini dua-duanya adalah kabair, dosa besar. Bukan maknanya syirkun asghar difahami, oh berarti ini dosa kecil, katanya asghar. Dia adalah kabair. Dinamakan asghar karena di iringkan dengan yang akbar. Ya, karena diiringkan dengan yang akbar, dibandingkan dengan yang akbar. Maka apabila diiringkan dengan yang akbar, maka dia itu asghar, walaupun dia juga kabair. Karena apa? Yang akbar ini mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya, ini akbar. Adapun kabair yang selanjutnya tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam, maka ini dikatakan asghar, walaupun dia sendiri adalah kabair dan dosanya juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi tidak sampai mengeluarkan seorang dari agama Islam. Kalau syirkun akbar itu menghilangkan pokok daripada tauhid seseorang. Kalau syirkun asghar itu mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Kalau akbar karena pokok ketauhidannya atau pokok dari keimanannya hilang, maka seseorang menjadi kafir, musyrik dan kekal di neraka. Adapun asghar karena yang demikian ini menghilangkan kesempurnaan tauhid atau keimanan seseorang, maka pelakunya tetap muslim, akan tapi dia asi, melakukan dosa besar dan tidak keluar dari agama Islam. Kemudian masyiral muslimin rahimakumullah jami'an, kita kembali kepada asyirkul asghar sebagaimana yang kita katakan tadi, yakni apa saja dari ucapan atau amalan atau keyakinan yang dinamakan oleh asyari' yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan penamaan kesyirikan tapi tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Contohnya ar-riya. Nah, ini dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syirik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu 'alaikum asy-syirkul asghar." Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik yang asghar. Fasila anhu, dan beliau ditanya tentang syirik asghar itu apa? Qala ar-riya. Ar-riya. Lah di sini jelas, yakni terdapat nas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ar-riya ini adalah syirik, tapi dia asghar. Ya, demikian juga yang lainnya, contoh al-halaf bi ghairillah. Bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Lah ada dalilnya dari al as-sunnah nas bahwa ini adalah kesyirikan. Sebagaimana dalam hadis bin Umar radhiyallahu anhuma, man halafa li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Dia telah berbuat syirik. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa al-half bi ghairillah adalah syirik, dan para ulama sepakat bahwa ini adalah syirik yang asghar karena tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum wa man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Ketahuilah bahwa Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Allah Ta'ala melarangnya. Barang siapa yang bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, hendaklah dia diam. Lebih selamat. Lah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Ini ta'rif asyirk al-ashar. Di sana ada ta'rif yang lainnya, ada definisi yang lainnya bagi asyirk al-ashar. Yani apa? Sesuatu yang mengantarkan kepada syirkun akbar. Al-wasilah ila asyirk al-akbar fahuwa syirkun ashar. Wasilah yaitu sarana yang mengantarkan kepada syirkun akbar, maka itu adalah syirkun asghar. Ini definisi yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Yakni apa saja dari ucapan atau perbuatan yang dinamakan oleh asy-syari' bahwa itu adalah kesyirikan dan tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Itu ta'rif yang pertama. Dan ta'rif yang kedua, wasilah ila syirkul akbar. Sarana yang bisa mengantarkan kepada syirkun akbar ini adalah asghar. Akan tapi ta'rif ini dikritik. Karena apa? Karena ta'rif ini akan masuk padanya sesuatu yang bukan syirik akbar, bukan syirik asghar. Terlalu meluas, terlalu melebar cakupannya. Sehingga dengan ta'rif ini akan memasukkan perbuatan-perbuatan yang bukan syirkun asghar menjadi syirkun asghar. Contohnya apa? Yakni taswir, menggambar. Menggambar yang mempunyai ruh. Ma'ruf bahwa menggambar dengan menggambar sesuatu yang mempunyai ruh ini adalah wasilah yang mengantarkan kepada syirkun akbar sebagaimana yang terjadi pada kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka pertama kali menggambar terlebih dahulu. Ya, sehingga dengan itu orang-orang saleh bisa diingat-ingat jasa mereka, diingat-ingat ibadah mereka, budi pekerti mereka, kebaikan-kebaikan mereka dengan melihat gambar tersebut. Kemudian generasi yang menggambar ini telah mati, ganti generasi berikutnya mengibadahi gambar-gambar tersebut. Nah, dan ini juga terjadi pada umat ini, pada zaman ini, dari perbuatan-perbuatan ibadah kepada berhala. Ya, contohnya apa? Orang-orang Syiah, Rafidah, mereka menggambar tokoh-tokoh mereka, membuat patung tokoh-tokoh mereka, dibuat persis seperti tokoh yang telah mati tersebut, digambar persis kemudian disujuti di hadapannya, gambar patung siapa, fulan pimpinan Syiah, kemudian disujuti di hadapannya, sujud kepada imam tersebut. Nah ini kita kembali kepada definisi syirkun asghar. Yakni wasilah kepada syirkun akbar dinamakan syirkun ashar. Akan tapi ini pendefinisian yang terlalu meluas cakupannya. Ya, karena apa? Akan memasukkan, berarti menggambar itu adalah syirkun asghar. Berarti kan gitu maknanya. Karena mengantarkan kepada syirkun akbar. Padahal tidak ada dalil yang jelas bahwa menggambar itu adalah syirkun asghar. Akan tapi hanyalah dia itu kabair, dosa besar. Kalau syirkun asghar, tidak ada dalil yang jelas yang menyebutkan bahwa menggambar itu adalah syirkun asghar. Sehingga makna yang paling tepat dari definisi syirkun asghar, yakni makna yang pertama yang kita sebutkan tadi, yakni ucapan atau perbuatan atau keyakinan apa saja yang dinamakan oleh syariat bahwa itu adalah kesyirikan dan tidaklah mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kata Syekh rahimahullah, wa hiya thalathatu anwa'in, dan dia ada tiga macam syirkun akbar, asghar dan khafi. Dari mana pembagian ini? Pembagian ini tentunya dari tatabbu'nya para ulama, istiqra'nya para ulama, penelitian mereka, penelaan mereka terhadap nas-nas Alkitab wa sunnah. Ya, sehingga mereka mendefinisikan syirik itu ada tiga. Ya. Ketika mereka membaca bahwa ini adalah syirik mengeluarkan suara dari agama Islam, kemudian digolongkan, berarti ini adalah syirkun akbar. Kemudian ada bentuk-bentuk syirik yang tidak mengeluarkan dari agama Islam berdasarkan dalil-dalil yang ada dari Alkitab wa Sunnah, dalilnya banyak, kemudian disimpulkan berarti ini adalah syirkun asghar. Kemudian ada syirik yang tidak terlihat oleh mata, sesuatu maknawi, sesuatu yang ada pada diri seseorang yang tidak bisa dilihat, tidak mengetahuinya kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adalah syirkun khafi. Lah, barakallahu fikum. Di antara mereka ada yang membagi syirik itu ada tiga, syirkun akbar, asghar dan khafi. Nah, ini juga pembagiannya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan ada di antara mereka yang membagi syirik cuma dua saja, akbar sama asghar. Akbar sama asghar. Beda-beda lafaz saja, akan tapi makna yang diinginkan sama. Maksud dan tujuannya sama. Beda istilah, beda lafaz. Yang mengatakan bahwa syirik itu ada dua, akbar sama asghar, karena mereka membagi bahwa akbar itu ada yang zahir, ada yang khafi. Syirik asghar itu ada yang zahir dan juga ada yang khafi. Zahir itu jelas, terlihat, bisa dilihat, bisa dirasa, bisa didengar. Kalau khafi itu tidak terlihat, tersembunyi, maknawi, yang ada pada diri seseorang, tidak bisa dilihat. Demikian juga asghar, ada yang zahir dan ada yang khafi. Contohnya apa? Syirik akbar yang zahir. Syirik akbar yang zahir misalnya istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat seorang melakukan istighatsah kepada selain Allah. Melakukan doa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, kemudian bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini terlihat lahir jelas. Adapun syirik akbar yang khafi, contohnya apa? Yang tidak terlihat, tawakalnya seseorang kepada selain Allah. Tidak bisa dilihat bagaimana tawakalnya seseorang, kecuali kalau dia menyampaikan, mengungkapkan apa yang dia yakini, apa yang dia niatkan. Kalau dia tidak mengungkapkan, siapa yang tahu kalau dia tawakal kepada selain Allah? karena ini adalah khafi, tersembunyi. Khauf pada selain Allah, rasa takut, rasa harap, yaitu amalan-amalan qalbu, ini adalah khafi, tersembunyi. Kalau amalan-amalan jawarih, anggota tubuh, ini zahir, jelas. Kalau itu adalah sorful ibadah, menyelewengkan ibadah kepada selain Allah, itu adalah akbar. Dan akbar ini ada yang zahir, yang dilakukan oleh anggota tubuh, dan ada yang khafi, yang dilakukan oleh kalbu-kalbu. Dan juga keyakinan bahwa manfaat dan madarat pada mayit ini juga apa, termasuk yang mana, zahir atau khafi? Termasuk yang khafi. I'tiqad, yakni sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan itu khafi. Sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan anggota badan itu zahir. Dan yang asghar itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang zahir juga dan ada yang khafi. Ya, contohnya apa? Contohnya al-half bi ghairillah, bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Ya, seorang mengucapkan demi fulan atau demi demikian, bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, terdengar suaranya, terlihat ketika dia mengucapkan. Berarti ini asghar tapi yang khafi. Asghar ini adalah asghar yang zahir. Yang tadi kita sebutkan zahir. Ada pun asghar yang khafi, contohnya apa? Riya. Bisa enggak seseorang menilai bahwa fulan dia riya ataukah tidak riya? Fulan melakukan sum'ah ataukah tidak sum'ah? Tahu? Bisa lihat? Tidak bisa. Ini adalah khafi, syirkun khafi. Atau al-i'timad ila sabab. Bersandarnya seseorang pada sebab. Ya, pada sebab. Kalau bukan karena, kalau tidak demikian, kalau bukan dia, lah. Kalau tidak dibeginikan dan dibegitukan, i'timad. Tidak akan terjadi yang demikian. Bersandar terhadap sebab, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu enggak? Bisa enggak seorang mengetahui bahwa fulan dia bersandarnya pada Allah ataukah kepada sebab? Kita tidak tahu. Karena itu kaitannya dengan keyakinan dia atau hati dia, apa yang ada dalam qalbu dia. Maka ini asghar tapi yang khafi. Nah, jadi jelas ya, yang mengatakan bahwa syirik itu ada dua, mengatakan bahwa syirik itu asghar dan akbar. Asghar ada yang zahir dan ada yang khafi. Akbar ada yang zahir dan ada yang khafi. Asghar ada yang zahir dan ada yang khafi. Dan ada yang membagi syirik itu ada tiga, syirkun akbar, asghar, dan syirkun khafi. Ya, nggak sama saja. Akan tapi maksud, walaupun berbeda, maksud yang diinginkan sama. Kemudian, an-naw'ul awal. Ya, kemudian sekarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab merinci di antara tiga bentuk kesyirikan tersebut. An-naw'ul awal, jenis yang pertama, min anwa'i syirik, dari macam-macamnya syirik, adalah asyirkul akbar. Kata beliau, la yaghfiruhu Allahu wa la yaqbalu ma'ahu 'amalan salihan. Syirik akbar itu la yaghfiruhu Allah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Wa la yaqbalu, dan Allah taala tidaklah menerima. Ma'ahu, bersamaan dengan keberadaan syirik akbar, 'amalan salihan, tidak Allah Ta'ala menerima amalan saleh apabila disertai dengan asyirkul akbar. Dalil qala Allah taala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. An-Nisa 116. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni orang yang menyekutukan Dia dengan sesuatu, dan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa di bawahnya. Itu di bawah kesyirikan bagi yang Allah Ta'ala kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah sesat dengan sesat yang sejauh-jauhnya. Kita lanjutkan. Dari ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an, terdapat padanya al-khauf war-raja. Khaufnya dari sisi apa? Yakni khauf terhadap asyirk, asyirku billah. Dan rajanya dari sisi harapan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan. Adapun yang pertama, al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kesyirikan. Apabila seseorang takut, mempunyai rasa takut kepada kesyirikan, menunjukkan sempurnanya keimanan seseorang. Kebalikannya, apabila seseorang itu meremehkan atau menggampangkan, tidak ada rasa takut dari perbuatan kesyirikan ini, menunjukkan dhaifnya, lemahnya tauhid seseorang atau hilangnya tauhid dia. Bagaimana seseorang tidak takut dari kesyirikan padahal Allah Subhanahu wa taala berjanji tidak mengampuninya? Kalau Allah Subhanahu wa taala berjanji tidak mengampuni dosa syirik, maka yang wajib bagi kita adalah takut pada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan tersebut. Yang mana telah ada suri tauladan dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam surat yakni wa id qala ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kata Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa id qala ibrahim, ketika Ibrahim mengatakan rabbi ja'al hadzal balada aminan, jadikanlah wahai Rabb negeri ini, yaitu apa? Makkah. Menjadi negeri yang aman. Masya Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri Makkah aman. Tidak boleh terjadi penumpahan darah. Dijaga. Dan tidak boleh mengatakan sesuatu yang buruk. Tidak boleh mengambil barang hilangnya. Barang yang hilang harus diumumkan seumur hidup. Bukan satu tahun, seumur hidup harus diumumkan. Maka tidak gampang-gampang seseorang mengambil sesuatu atau temuan di tanah haram, karena negeri ini adalah negeri yang aman, yang dijanjikan oleh Allah, yang mana ini adalah barokah dari doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wajnubni wabaniya anna'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak turunku dari ibadah kepada berhala-berhala. Nah, di sini Nabiullah Ibrahim bersamaan dengan tingginya martabat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah khalilullah. Bersamaan dengan itu beliau takut pada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kesyirikan, dan juga takut apabila yang demikian ini menimpa fadal anak cucunya. Menunjukkan kesempurnaan tauhid seseorang. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam takut apabila sahabatnya terkenai kesyirikan. akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah syirik yang asghar. Padahal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jannah, padahal mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rekomendasi pujian-pujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bersama dengan itu beliau sallallahu alaihi wasallam takut apabila syirik asghar itu menimpa pada diri-diri mereka. Nah, yang demikian ini atau ayat ini, innallaha la yaghfir ayyushrika bihi, mewajibkan bagi kita untuk takut pada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Kemudian ayat yang berikutnya, wa qala subhanahu, dalil tentang asyirkul akbar, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 72. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryama wa qala al-masih ya bani israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya, Allah taala mengatakan, sungguh-sungguh telah kafir alladzina qalu, orang-orang yang mengatakan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala al-Masih ibnu Maryam. Telah kafir yang mengatakan al-Masih itu adalah Allah taala itu adalah al-Masih ibnu Maryam. Al-Masih, kenapa dinamakan al-Masih? Karena Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam bi mu'jizat yamsah, dia mengusap orang yang sakit langsung sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan Masih, orang yang mengusap. Nah, mereka orang-orang Nasara mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Masih, yakni Allah Al-Masih kemudian Ruhul Kudus itu adalah ilahun wahid, itu adalah Tuhan yang satu, ya, Trinitas. Allah, Isa sama Ruhul Kudus yaitu ibunya, itu adalah ilahun wahid, itu adalah Tuhan yang satu. Maka yang demikian ini tidak diterima oleh akal, bagaimana tiga kok dikatakan Tuhan yang satu. Ya, maka ini tidak diterima oleh akal. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Tiga ya tiga. Tiga kok dikatakan satu. Lah, ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, ini menunjukkan bahwa akan batilnya keyakinan ini dan Allah taala telah mengkafirkan mereka. Dan Isa mengatakan, wa qala al-masih, dan berkata al-masih, ya bani israila, wahai bani Israel, u'budullah, ibadailah Allah, Rabbi, dia adalah Rabbku, wa Rabbakum, dan Rabb kalian. Ya bani Israel, Nabiullah Isa memanggil, wahai bani Israel, keturunannya Israel. Israel itu adalah nama bagi Nabiullah Ya'qub alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu, jangan menamakan Daulatul Yahud dengan Israel atau Israel, ya, dengan bahasa kita Israel. Jangan, tapi namakanlah Yahud, Daulatul Yahud, negara Yahudi. Itu yang benar. Karena Israel itu adalah Nabiullah Ya'qub alaihissalatu wassalam. Yang mana ketika sebagian kaum muslimin mencelah Israel, sama saja dia mencelah Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Matilah Israel misalnya, berarti dia mencelah Nabiullah Ya'qub secara zahir. Seperti itu. Sehingga para ulama melarang kita menamai mereka dengan Israel. Akan tapi namailah dengan Daulatul Yahud atau negara Yahud. Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budu rabbakum wa rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Lah ini syahidnya yang menunjukkan bahwa syirkun akbar itu tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Isa, sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala maka sungguh-sungguh Allah taala mengharamkan baginya al-jannah dan tempat tinggalnya adalah an-nar, tidak ada bagi orang zalim penolong. Ya, orang yang melakukan kesyirikan mereka adalah orang-orang yang zalim. Karena Allah taala mengatakan inna syirka la zulmun adzim, sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Ya, orang zalim, orang yang berbuat syirik dia berbuat zalim pada Allah taala karena menempatkan ibadah kepada yang bukan tempatnya. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, tidak ada bagi orang zalim itu seorang penolong pun selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menolong dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tentang bahaya kesyirikan yang akbar ini dalilnya masih ada. Insyaallah kita akan baca dan jelaskan pada pertemuan mendatang. Ilahuna subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.